tangkai bunga mawar merah, satu tanda cinta. Hanya itu yang dapat ku berikan, tulusnya cintaku, tulusnya cintamu. Bila cinta telah terbina, jangan kau pinta ku ambilkan bulan. Karena cinta yang ku berikan bukanlah harta, bukanlah tahta. Untuk selamanya.